Langsung saja bro, artis idolanya Jawa Timur, artis topnya Jawa Timur, cow. Asli kelahiran kota Unde-Unde Mojokerto, cantik lincah lagi. Ada Ramayana, ada SNP Indonesia, Vivi Rosalita New Palapa.